satu kata indah yang terucap dalam kehidupan ini menjadi warna hidup orang yang benar. Menyangkal diri artinya bagaimana kita belajar untuk menjadi tiada di dalam keadaan berada. Terasa sangat filosofis. Memang betul, saya adalah saya dengan keinginan saya. Tapi saya belajar menyangkal diri sehingga saya bukan sekedar saya. Tapi saya adalah milik Tuhan, pencipta saya. Maka saya belajar hidup sesuai dengan apa yang diajarkannya. Menyangkal diri adalah sebuah identitas baru bagi diri saya. Saya adalah saya yang berbeda. Maka menyangkal diri menolong saya tak lagi beringas seperti sebelumnya. Tapi menyangkal diri juga menolong saya tak selalu takut dan khawatir lagi tentang hari esok seperti sebelumnya. Menyangkal diri membuat saya menemukan diri yang baru yang sama sekali berbeda. Harapan baru terbangun di sana. Memandang masa depan penuh dengan gairah. Karena menyangkal diri memberikan kekuatan yang luar biasa. Tidakkah Anda suka ada di sana? Seharusnya lah kita memilikinya, seharusnya kita menjalaninya. Maka menyangkal diri itu sangat luar biasa. Sangkal dirimu, belajarlah menjadi penguasa. Penguasa apa? Yang benar berkuasa atas hidup ini. Nilai-nilai yang semestinya. Belajar tiada selagi ada. Sekarang kita di sini, sekarang kita hidup. Tapi belajar tiada ketika masih ada artinya meniadakan segala keinginan salah. Lalu menggantinya dengan keinginan semesta. Apa itu keinginan semesta? Hidup benar, itu maksudnya. Betapa indahnya kalau saja semua orang bisa menyangkal dirinya. Bukan memanipulasi dirinya. Bukan berpura-pura atau memalsukan dirinya. Bukan. Menyangkal diri adalah akibat pengenalan tinggi pada kaliknya. Berbahagialah mereka yang ada di sana. Selamat menyangkal diri karena Anda akan bisa mengendalikan diri. Bersama saya, Bigman Sirait.